Mitra bisnis seorang warga Indonesia menulis di Kompas Siana mengenai pengalamannya ketika bertemu Presiden Taiwan waktu naik kereta api umum di Taipei. Saat itu, tidak tampak pengawalan ketat dan perlakuan yang diterimanya juga seperti penumpang biasa. Gerbong tidak dijaga khusus dan tidak di-reserve untuk rombongan presiden. Tidak ada pemeriksaan macam-macam untuk penumpang biasa. Dia membandingkan dengan pemberitaan di Tempo dengan headline SBY ke Jogja, 28 pesawat terancam delay. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota DPR Teguh Juwarno. Mas Teguh, apa komentar Anda? Menurut saya pribadi, memang sepakat bahwa perlu dilakukan evaluasi agar dalam konteks pengamanan itu dibuat lebih sederhana, tidak terlalu mencolok begitu ya. Meskipun memang selalu argumennya bahwa itu sudah diatur dalam aturan protokoler gitu. Tapi saya setuju seharusnya yang dikedepankan ini adalah efektivitas pengamanan, tidak perlu terlalu mencolok, apalagi kemudian banyak yang menilai bahwa itu pemborosan gitu ya, berlebihan gitu. Tapi bukankah memang sudah ada ketentuan protokolnya, Mas? Ya, memang kalau ketentuan protokolernya memang demikian gitu kan. Tetapi kan sekali lagi sebenarnya justru dengan pengamanan yang berlebihan itu memberikan sinyal bahwa kondisi negara kita ini tidak aman, seolah-olah presiden selalu terancam keamanannya. Tetapi kalau kita ingat di dalam sejarah negara ini kan belum pernah ada seorang kepala negara terbunuh karena perilaku teror yang sifatnya personal kepada kepala negara, begitu kan. Jadi sebenarnya yang diperlukan ini adalah bagaimana pengamanan itu dibuat lebih sederhana, tidak mencolok, tidak berlebihan, karena pada akhirnya kita menerima banyak masukan dan juga keluhan bahwa pengamanan yang berlebihan itu ternyata malah kemudian merepotkan masyarakat yang lebih luas gitu. Bukankah Presiden pernah memperlihatkan foto dirinya dijadikan latihan sasaran tembak? Apakah itu kekhawatiran yang berlebihan? Ya, kalau saya sendiri melihatnya itu kekhawatiran yang berlebihan. Apalagi kalau kemudian ternyata terungkap bahwa data yang dikemukakan Presiden kan bukan data yang akurat. Karena itu adalah gambar-gambar tahun yang sudah lama gitu kan. Sudah tahun awal 2000-an gitu. Jadi meskipun di tengah masyarakat kita yang seolah-olah teror ada di sekitar kita gitu, tapi justru kita mempertanyakan kinerja intelijen kita gitu, lantas ngapain saja gitu kan. Demikian Teguh Juwarno, saya Dinda Natasya.